السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan kajian kitab Syarah Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullah, sampai pada ucapan beliau, wala nikaha illa biwaliyin wa syahidai adl wa sadaqin qalla minhu aw kathur. وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ. Berkata musannif rahimahullah, Al-Iman Allah Ta'ala قَدْ عَلِمَ مَا كَانَ أَوَلَ دَهْرَ. Bukan sudah itu? Belum. Baik, labas, kita mundur satu langkah karena kemarin belum dibaca syarahnya, yaitu ucapan al-muallif rahimahullah, al-iman bi anna Allah Ta'ala qad alima ma kana min awwali dahr wa ma lam yakun wa ma huwa kainun ahsahu wa 'addahu 'adda wa man qala innahu la ya'lam illa ma kan wa ma huwa kain faqad kafara billahil azim. Kata musannif rahimahullah wa huwa al-imam al-barbahari, bahwa ahlussunnah beriman bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang telah terjadi di awal pertama dahar dan apa yang tidak terjadi dan apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi. Allah hitung benar-benar dengan hitungan. Wa man qala innahu la ya'lam illa ma kan, barang siapa yang berkata bahwa Allah tidak mengetahui kecuali apa yang telah terjadi dan yang sedang terjadi, maka orang ini telah kafir kepada Allah al-Azim. Kata Syekh Salih Al-Fauzan hafizahullah dalam syarahnya, yajib Itsbatul ilmi lillah. Mana ucapan musannif adalah wajib menetapkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa ihatatihi bi kulli syai, dan wajib mengimani dan menetapkan liputan ilmu Allah. Liputan ilmu Allah. Ihatatihi bi kulli syai, bahwa ilmunya meliputi segala sesuatu. Fahuwa bi kulli syai'in alim, maka Allah atas segala sesuatu maha mengetahui. Ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Ta'ummu al-jami', mencakup seluruhnya. Ilmu ma kana, wa ilmu ma yakun, wa ilmu ma sayakun, wa ilmu ma lam yakun kaifa yakun. Kaifa law kana. Meliputi segala sesuatu, maka tidak ada yang dikecualikan. Mencakup segala ilmu. Ilmu yang telah terjadi, ilmu tentang yang sedang terjadi, ilmu yang akan terjadi, dan ilmu tentang yang tidak terjadi, bagaimana kalau terjadi. Wa ala kulli syai'in qadir, dan Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Wa ilmuhu la bidayata lahu wa la nihayata lahu, dan ilmunya, ilmu Allah, tidak ada permulaannya, tidak ada akhirnya. Wa ilmuhu kasair sifat, dan ilmunya seperti sifat-sifat yang lain, sabitun lahu fil azali. Sifat ilmu bagi Allah sebagaimana sifat-sifat yang lain, yaitu thabitun lahu fil azali, tetap bagi Allah fil azal. Khonifna a'azakumullah. Kalau abadi ke belakang terus menerus, kalau azali atau bukan ke belakang, ke depannya, yang akan datang sampai selama-lamanya, itu namanya apa? Abadi. Tetapi kalau ke belakang tidak ada awalnya, dikatakan azali. Bahwa Allah sudah sejak awalnya azali memiliki sifat ilmu. Ini bantahan bagi beberapa ahlul bid'ah yang menganggap bahwa Allah mengetahui ketika itu terjadi. Sebelum terjadi Allah tidak tahu. Maka tidak mengerti mereka tentang Allah memiliki sifat ilmu sejak azal. Fakama annallaha la bidayata lahu, fakadzalika la bidayata li asma'ihi wa sifatihi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak ada awalnya, enggak ada permulaannya, demikian pula nama-namanya dan sifat-sifatnya tidak ada permulaannya. Wa af'alihi, demikian pula perbuatan-perbuatannya tidak ada permulaannya. Sejak azali Allah memiliki sifat-sifat tersebut. Fahuwa bi asma'ihi wa sifatihi al-awwal bila bidayah. Maka Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifatnya sejak awal tanpa permulaan. Wahuwa bi asma'ihi wa sifatihi al-akhir bila nihayah. Dan Allah dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya sampai akhir, tidak ada akhirnya. Istilah al-awwal bila bidayah, awal tanpa permulaan, disebut azali. Disebut azali. Sedangkan terus menerus tanpa ada akhirnya disebut abadi. Karena tidak ada kalimat yang tepat dalam bahasa Indonesia, maka jangan lupa istilah azali. Kita akan terus memakai istilah azali, bahwa Allah memiliki sifat tersebut sejak azali atau azaliyan, yakni sejak awalnya tanpa ada permulaan. Kama qala, sebagaimana dikatakan, antal awwal falaysa qablaka syai, wa antal akhir falaysa ba'daka syai, wa antal zahir falaysa fawqaka syai, wa antal batin falaysa dunaka syai. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau ya Allah al-awwal yang tidak ada sebelummu apapun. Dan engkaulah yang akhir dan tidak ada setelahmu apapun. Dan engkaulah yang zahir, enggak ada di atasmu sesuatu pun. Dan engkaulah yang batin, tidak ada dunaka syai. Ini sudah pernah dibahas pada babnya. Walhamdulillah. Wa qawluhu wal imanu bi anna Allah ta'ala qad 'alima ma kana min awwali dahr. Ucapan beliau bahwa kita beriman kepada Allah, bahwa Allah Maha mengetahui sejak awal pertama. Wa ma lam yakun, dan apa yang belum terjadi. Wa ma huwa ka'in, dan apa yang sedang terjadi. Ahsahu wa 'addahu 'adda. Di sini al-musannif menerangkan Allah 'alima ma kana wa ma madha fi zamanis sabiq. Menerangkan bahwa Allah Maha mengetahui apa yang telah lewat, apa yang telah terjadi di zaman-zaman yang telah lalu. Wa ya'lam, dan mengetahui ma yakunu fil mustaqbal, apa yang akan datang. Wa ya'lam ma lam yakun law kana kaifa yakun, dan juga mengetahui apa yang tidak terjadi, bagaimana kalau terjadi. Apa yang telah terjadi banyak contohnya, apa yang sedang terjadi banyak contohnya, apa yang akan terjadi banyak contohnya, bahkan sebagainya telah diberitakan oleh Allah dalam Quran dan diberitakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Akan terjadi di akhir zaman, akan terjadi di akhir zaman, akan terjadi di akhir zaman, atau nanti di hari kiamat begini, nanti di hari kiamat begitu. Itu yang akan datang. Tapi sekarang apa contohnya yang tidak terjadi? Bagaimana kalau terjadi? Dia tidak terjadi, tapi Allah tahu bagaimana kalau terjadi. Apa contohnya? Contohnya ketika mereka meminta untuk dikembalikan ke dunia. Farji'na na'mal salihan. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia, kami akan beramal saleh. Inna muqinun, kami sudah yakin. Dalam beberapa ayat hampir sama. Mereka menyesali dan mereka ingin kembali ke dunia. Kemudian Allah katakan, kalaupun mereka dikembalikan ke dunia dengan ayat walau ruddu la'adu limanuhu anhu. Kalau dikembalikan, niscaya mereka akan mengulang perbuatan yang lalu. Apakah terjadi? Tidak terjadi. Karena Allah menyatakan tidak akan kami kembalikan ke dunia selama-lamanya. Tidak terjadi. Karena tidak akan dikembalikan ke dunia. Tetapi Allah menyatakan dengan ilmunya, walau ruddu la'adu limanuhu an. Kalau mereka dikembalikan, niscaya mereka akan kembali berbuat yang sama. Kalau dikembalikan ke dunia, niscaya mereka akan kembali berbuat yang sama. Ini ilmu Allah. Meliputi segala sesuatu. Meliputi empat perkara. Apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi. Dan yang keempat, apa yang tidak terjadi, bagaimana kalau terjadi. Alimallahu annahum law ruddu ila dunya la'adu limanuhu anhu. Allah Maha tahu kalau mereka dikembalikan ke dunia, niscaya mereka akan mengulangi apa yang mereka telah dilarang. Ay law ruddu ila dunya, kalau mereka dikembalikan ke dunia, fa innahum sayaudun, niscaya mereka akan mengulangi perbuatan kufur mereka. Ma anna audahum ila dunya lan yakun abada. Padahal kembalinya mereka ke dunia tidak akan terjadi selama-lamanya. Karena memang tidak akan dikembalikan ke dunia. Qawlu wa man qala innahu la ya'lam illa ma kana wa ma huwa kain faqad kafara billah. Siapa yang berkata bahwasanya Allah tidak mengetahui kecuali yang sedang terjadi dan yang telah terjadi saja, maka orang ini telah kafir kepada Allah yang Maha Agung. Man qasara ilma Allahi 'alal hawadith. Artinya mereka-mereka yang menyempitkan ilmu Allah hanya sebatas hawadith. Hawadith apa yang sudah terjadi. Allati taqa, yang sudah terjadi. Faqat saja. Wala ya'lam ma huwa ka'inun qablu, tidak mengetahui apa yang telah lewat, wuqu'uhu faqad kafara billah, maka dia telah kafir kepada Allah Ta'ala. Apalagi tidak mengetahui apa yang akan datang, telah kafir dia kepada Allah Ta'ala. Li'annahu jahada ilmu Allah, karena berarti dia menentang ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajahada ihatata ilmillah, berarti dia menentang liputan ilmu Allah Azza wa Jalla, Jalla wa Ala. Wa asbata lillahi ilman naqisan, yang berarti mereka menetapkan ilmu Allah dengan sempit dan mengurangi liputan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahuwa yakfur bihada, orang yang seperti ini terjatuh ke dalam kekafiran. Fa ilmu Allah la yuhad, ilmu Allah tidak terbatas. Ilmu Allah sangat luas. Ilmu Allah meliputi apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, dan apa yang tidak terjadi. Bagaimana kalau terjadi? Amma ilmul makhluk fa innahu mahdudun mahma balagh. Adapun ilmu makhluk, maka terbatas. Mahma balagha ilmuhu, setinggi apapun ilmunya, mencapai derajat apapun ilmunya, sealim-alim makhluk, tetap terbatas. Jangan bicara manusia. Manusia enggak tahu apa-apa. Malaikat sekalipun. Yang sebagian Allah beritahu, karena memang tugasnya untuk begini dan begitu. Itu pun setinggi-tinggi ilmu mereka tidak mencapai ilmu Allah, dan pasti akan ada batas-batasnya. Qala wa fawqa kulli dhi 'ilmin 'alim, di atas setiap yang berilmu ada yang maha berilmu. Fawqa kulli dhi 'ilmin 'alim, di atas setiap yang berilmu ada yang lebih berilmu. Wa amara rasulahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an yaqula wa qur rabbi zidni ilma, dan diperintahkan rasulnya oleh Allah untuk mengucapkan rabbi zidni ilma, wahai rabku tambahi aku ilmu. Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahi aku ilmu, ya Allah tambahi aku ilmu, ya Allah tambahi aku ilmu. Sehingga menunjukkan bahwa manusia enggak akan mencapai ilmu seperti ilmu Allah Ta'ala. Sebab selalu dalam keadaan kurang. Selalu disuruh untuk minta tambahan. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rasul sekalipun disuruh untuk mengucapkan Rabbi zidni ilma. Falladhi yuhaddu ilmullah wa yaqulu ya'lamu kadza wa la ya'lam kadza, maka siapa yang membatasi ilmu Allah, menyempitkan ilmu Allah, kemudian berkata Allah tahu yang ini, Allah enggak tahu yang itu, maka dia kafir. Maka dia kafir. Kafirun billah li'annahu tanaqqasahu wa jahada 'umuma 'ilmihi bi kulli syai. Dia kafir kepada Allah karena dia mengurang-urangi ilmu Allah dan tidak meyakini atau jahada menentang keumuman ilmu Allah yang mencakup segala sesuatu. Demikian ikhwani fiddin a'azzakumullah. Sudah disebutkan kaitannya bahwa di antara mereka-mereka yang meyakini bahwa Allah tidak menakdirkan, kata mereka, karena manusia itu diberi pilihan. Dia bisa memilih yang ini atau yang itu. Sehingga Allah tidak tahu atau belum tahu orang ini akan memilih yang mana. Fahadha kadibun maftira. Ini adalah kedustaan. Ini adalah pengingkaran terhadap ilmu Allah SWT. Allah tahu dia akan memilih apa. Sebelum diciptakannya dia, sebelum diciptakannya bumi, sebelum diciptakannya langit-langit, sebelum diciptakannya 50 ribu tahun, Allah sudah menyatakan pada pena, uktub, tulislah. Kullu ma huwa kainun ilal abad. Tulislah seluruh yang akan terjadi sampai akhir masa. Daun yang akan jatuh di tahun 3019 Allah tahu. Daun yang sebelah sini pada detik kesekian di hari ini akan jatuh. Allah tahu. Khonibuna azakumullah. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Wa qala rahimahullah. Kemudian berkata beliau rahimahullah, wala nikaha illa biwaliyin wa syahidai adl. Dan enggak ada nikah tanpa wali dan dua saksi. Wa sadaqin, dan mahar. Qalla aw kathura, sedikit ataupun banyak. Harus ada mahar sedikit ataupun banyak. Wa man lam yakun laha waliyun fasultanu waliyun man la waliya lahu. Siapa yang tidak memiliki wali, maka penguasa sebagai wali orang-orang yang tidak punya wali. Ikhwan ibn na'azakumullah, kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, hadhihi mas'alatun fiqhiyah. Sesungguhnya ini masalah fiqih, bukan masalah akidah. Wa hiya bayanu syurutu sihhatin nikah, yaitu penjelasan tentang syarat-syarat nikah menurut pendapat jumhur ulama. Wa minha an yakuna biwaliyin, di antara syarat-syarat nikah adalah harus ada wali bagi wanita, bagi mempelai putri harus ada wali. Wa annal mar'ata la ta'qid li nafsiha, dan bahwasanya seorang wanita tidak menikahkan dirinya, tidak boleh menikahkan dirinya. Wa min syurutihi, dan di antara syarat-syaratnya adalah adanya saksi-saksi. Al-ishhad 'ala al-'aqd. Al-ishhad 'ala al-'aqd. Harus dipersaksikan akadnya. Fala ya'qid 'aqdan sirriyan, maka tidak boleh mengadakan akad dengan sembunyi-sembunyi. Laisa 'alaihi syuhud, tanpa ada saksi, enggak boleh. Harus diumumkan, dipersaksikan bahwa si fulan telah nikah dengan si fulan. Dipersaksikan. Qana bidna a'azakumullah. Mengapa masalah fikih kok dimasukkan dalam masalah akidah? Jawabannya ada dalam syarahnya Syekh Rabi'. Hafizahullah taala. Kata beliau al-jawab, "Anna al-mu'allif dzakaraha fi hadzal kitab annaha min kibriyatil masail." Bahwa musannif memasukkan masalah fiqih ini di dalam akidah, dalam usul, karena perkara ini perkara-perkara besar. Siapa yang menyelisihinya? Langsung menyelisihi nassan sharihan. Langsung menyelisihi dalil yang qat'i, yang jelas tegas. Sebagaimana pernah disinggung juga dalam kitab ini tentang apa? Al-masah al-khufain. Mengapa dimasukkan masalah al-khufain? Itu juga fikih. Karena masalah ini membedakan antara ahlu sunnah dengan syiah rafidah. Mereka tidak menerima masalah-masalah al-khufain. Baik. Demikian pula masalah nikah. Perkara yang penting, perkara yang jelas dalilnya, yang tegas, tetapi toh ada yang menyelisihi. Astaghfirullah. Dalilnya sangat jelas dan tegas. Nabi menyatakan dan diulang 3 kali. La nikaha illa biwaliyin. La nikaha illa biwaliyin. La nikaha illa biwaliyin. Wa syahidai adl. Hadis yang diriwayatkan atau dikeluarkan oleh Ibnu Majah dari hadis Abu Hurairah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Disebutkan beberapa jalan-jalannya oleh beliau. Juga hadis yang semirip dengan itu diriwayatkan atau dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya dari hadis Aisyah dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Qul inna a'udzubikumullah. Amin madhhabil muslimin i'lanun nikah. maka termasuk madhab kaum muslimin adalah mengumumkan nikah. Memang awalnya ada perbedaan, ada khilaf di kalangan ulama. Tetapi setelah tegas dalilnya, semua para imam, semua ulama yang mendengar hadis ini menyatakan sami'na wa ata'na, dan menyatakan dengan ucapan hadis, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adl. Enggak ada nikah tanpa wali dan dua saksi. Adapun yang terlanjur berpendapat tidak mengapa tanpa wali dan meninggal sebelum mendengar hadis ini, mereka sudah menyatakan kaedahnya. Kalau ada hadis sahih, itulah madhabku. Sudah menyampaikan kaedahnya. Kalau ada hadis sahih bertentangan dengan pendapatku, ambil hadis sahih, tinggalkan pendapatku. Baik. Sehingga setelah ada hadis, jangan berkata tapi Imam Fulan, jangan. Dalam hal ini, yang tergelincir dan berpendapat dengan pendapat yang marjuh adalah Abu Hanifah, waman ma'ahu, dan yang bersamanya ketika itu, yang madrasahnya dijuluki dengan madrasah Turra'i. Ada dua madrasah, madrasah di Madinah, madrasah di Kufah. Madrasah di Madinah, madrasahnya Imam Malik, disebut madrasatul hadis. Sedangkan madrasahnya beliau dikatakan madrasatul ra'i. Mengapa? Karena hadis yang sampai kepada beliau tidak banyak. Karena hadis yang sampai kepada beliau rahimahullah tidak banyak, maka beliau banyak berijtihad dengan ra'yu. Tetapi tetap mengajarkan, pegang hadis sahih, pegang hadis sahih. Ikhwani fiddin a'azakumullah, maka tidak lucu, tidak pantas, dan sungguh menggelikan kalau ada seorang kiai yang masuk ke hotel dengan wanita janda, kemudian na'udzubillah berbuat segala macam di dalamnya, katanya sudah nikah. Loh, kapan nikahnya? Siapa saksinya? Siapa walinya? Kemudian berkata, karena di dalam madhab tertentu ada ulama yang membolehkan nikah tanpa wali. Nah, wanita ini telah mengatakan saya nikahkan diriku kepada saya. Gimana? Saya terima nikahnya, saya berikan mahar. Ini berpura-pura bodoh. Saya yakin dia tidak bodoh. Karena seorang kiai, dia tahu. Hadis yang menyatakan la nikaha illa biwaliyin, la nikaha illa biwaliyin. Kalau sudah ada hadis, kalau sudah tegak sunnah, maka ucapan siapapun enggak bisa dipakai. Qul a'udzubikumullah. Oleh karena itulah masalah ini ditaruh dalam masalah akidah. Karena masalah ini membedakan antara ahli sunnah dengan ahlul bid'ah. Membedakan antara ahli sunnah dengan ahlul hawa. Seperti Syiah Rafidhah yang menyatakan bolehnya seorang wanita menikahkan dirinya tanpa wali. Mut'ah lagi, aku nikahkan diriku untuk satu malam. Fahada agama yang rusak. Agama yang bejat. Abu Hanifah rahimahullah ma'dzurun, mendapatkan udzur karena tidak sampai kepadanya hadis. Tetapi mereka ini ditegakkan hadis di hadapan mereka tetap ditolak. Tapi pokoknya madhab kami begini. Ditolak hadis. Ditolak perintah-perintah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka disebutkan di sini oleh Syekh Shalal Fauzan, mas'alatul wali mahallu khilaf. Sudah saya jelaskan tadi maknanya mahalul khilaf apa? Sebelum datangnya atau sebelum mereka mendengar hadis. Ada perbedaan. Al-jumhur ala annahu la budda min waliyin. Jumhur, kebanyakan para ulama menyatakan harusnya ada wali. Sedangkan madhabnya Abu Hanifah, annahu la ba'sa an tuzawwijal mar'ah nafsaha. Tidak mengapa seorang wanita menikahkan dirinya biduni wali, tanpa wali. Khonibna a'azakumullah. Lakinnahu madhhabun marjuh, tetapi itu madhab yang marjuh. jelas-jelas marju karena tidak ma'ahum hujjah. Sedangkan hujjah ma'aman ma'al jumhur. Itu hadis la nikaha illa biwaliyyin wa syahidai 'adl. Maka pendapat demikian pendapat marju'. Bahkan ada yang lebih tegas lagi menyatakan ayyuma imra'atin nakahat bighairi idzni waliyha fanikahuha batil fanikahuha batil fanikahuha batil. Siapa wanita menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batil, nikahnya batil, nikahnya batil, atau fanikahuha batilun batilun batil. Juga sahih dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Tirmizi dan Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad dari hadis Aisyah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' nomor 2709. Baik. Khana bin na'azakumullah. Terbedakan antara dua golongan. Golongan yang ittiba'ul haq dan golongan yang tatabbu'ur ruhus. Terbedakan antara dua jenis manusia. Satu golongan mencari kebenaran. Maka dengan datang hadis sami'na wa ta'na selesai permasalahan. Masya Allah. Tegas, jelas. Tetapi ada golongan yang kedua, tatabbu'ur ruhus, cari-cari keringanan. Ada enggak yang membolehkan selain ini? Wah, ada. Pendapatnya Abu Hanifah menyatakan boleh tanpa wali. Sudah, kamu nikahkan dirimu pada saya. Sudah, enggak usah bicara sama orang tua. Jangan bicara sama pamanmu, jangan pada bapakmu, jangan pada siapapun. Nah, terus bagaimana dengan, sudah enggak usah pakai saksi-saksian. Ada zina barakallahu fikum. Mengapa? Karena dia sudah tahu dalilnya, sudah mendengar hadisnya, tetapi memang sengaja yattabi'ur rukhas, mencari-cari ketergelinciran para ulama. Mencari-cari ketergelinciran para ulama. Kalau ada ulama yang tergelincir, ah ini. Ini enak ini, gampang. Tidak bisa demikian. Ahlu sunnah mencari dalil. Ahlul hawa mencari hawa, mencari yang cocok dengan hawa nafsu. Anahu qala bahwa pendapat itu marju karena menyelisihi dalil. Sudah dibacakan dalilnya la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adl, atau ucapan Nabi SAW la tuzawwijul mar'atul mar'ata wa la tuzawwijul mar'atu nafsaha. Tidak boleh wanita menikahkan wanita, enggak boleh pula wanita menikahkan dirinya. Fa inna zaniyata hiya allati tuzawwiju nafsaha, sesungguhnya pelacurlah yang menikahkan dirinya. Apa kurang jelas? Masih cari-cari pendapat Abu Hanifah. Apa kurang jelas hadis ini? Mencari-cari keringanan dari para ulama yang telah lewat, yang sudah mengajarkan kalau ada hadis sahih itu madhabku. Ghafarallahu lahu, semoga Allah memaafkan beliau Abu Hanifah dan yang bersamanya. Tetapi kalau sudah ada hadis, fahuwa madhabi, itulah madhabku. Pelacur yang menikahkan dirinya, yang berdiri tengah malam di pinggir jalan menawarkan dirinya kepada orang yang lewat, aku nikahkan diriku kepadamu asal bayar sekian, apa itu? Zaniyah, zaniyah. Atau hadis ayyuma imra'atin nakahat bighairi idzni waliyha fa nikahuha batil. Hadis yang kedua tadi pun disebutkan hadis dikeluarkan oleh Ibnu Majah yang menyatakan zaniyah yang menikahkan dirinya, dikeluarkan oleh Ibnu Majah dari hadis Abu Hurairah yang juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani dengan nomor hadis 7298. Hatta walau qala bi sihhatihi man qala min al fuqaha an ijtihadin, walaupun ada yang berkata sahnya nikah tersebut beberapa fuqaha karena mereka berijtihad, fa innal ibrata bid dalil, tetapi ibrah pelajaran yang diambil dengan dalil, hukum yang diambil dari dalil. Jangan dari katanya, tapi ada ulama, tapi ada ulama, ada. Macam-macam. Namanya manusia, ini tergelincir dalam masalah nikah. Tanpa wali kok enggak apa-apa. Apa alasannya beliau? Alasannya qiyas. Sebagaimana para wanita boleh berdagang, boleh menjual apa yang dimilikinya, maka nikah pun mirip dengan jual beli, maka boleh dia memberikan atau menawarkan dirinya. Qul ibn azza nikah apa qiyas ma'al fariq? Qiyas dengan sesuatu yang sangat berbeda. Tidak sama. Baik, walaupun ada ulama yang membolehkan. Namanya manusia, kadang tergelincir. Yang ini tergelincir dalam masalah nikah tanpa wali, kok boleh dengan kias-kiasan. Yang lain ada yang menyatakan khamr boleh, asal jangan dari anggur. Bagaimana? Ada Ustaz, ada. Namanya tergelincir. Aku mendapati sekian dalil yang mengharamkan khamr, hampir seluruhnya dari inab. Maka yang selain inab tidak mengapa. Bagaimana dengan kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram? Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr haram. Enggak disebutkan dari inab ataupun dari selain inab. Tergelincir. Ada lagi yang tergelincir dalam masalah lain. Apakah ketergelinciran mereka itu dijadikan alasan boleh kita melakukannya? La, al-ibrah ma'ad dalil, al-ibrah ma'al hujjah. Al-ibrah diambil dari dalil, dari hujjah. Apakah dia bersama hujjah? Tidak, maka tinggal ucapannya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Qala wa huwa walau qala bi sihhatihi man qala min al-fuqaha an ijtihadin fa innal ibrata ma'ad dalil. Wa li hadha nassa al-mu'allif ala hadhihi al-mas'alah. Oleh karena itu mu'allif membawa masalah ini ma'annaha fiqhiyah, padahal ini masalah fiqih. Kenapa kok dibawakan di sini? Dikhawatirkan ada orang-orang yang memang hidung belang, senang berzina, untuk menghalalkan perzinahan mereka dengan alasan ucapan fuqaha. Paham? Lihat para ulama. Sebentar, termasuk prinsip ahlu sunnah bahwa nikah itu adalah dengan wali dan dua saksi untuk menutup pintu. Gara-gara ada yang tergelincir dari ulama, kemudian seakan-akan terbuka pintunya untuk mereka-mereka para hidung belang untuk bebas berzina. Yang penting kan ada akad sebelumnya. Saya nikahkan diri saya kepadamu dengan sekian. Saya terima nikahnya dengan sekian. Astagfirullah. Tidak demi Allah. Tidak demi Allah. Liyubayyin anna hadha huwa al-madhhab as-sahih. Dibawakan di dalam akidah perkara ini untuk menunjukkan madhab yang sahih adalah harus dengan dua saksi, dengan wali. Wa huwa al-madhhab alladhi 'alaihi jumhur ahli al-'ilmi, yaitu madhab yang dipegang oleh kebanyakan para ulama. Tadullu 'alaihi sunnah nabawiyah, yang ditunjukkan dalam sunnah nabawiyah. Wali ajli an tandabit ankihatul muslimin, agar nikah-nikahnya kaum muslimin teratur. Tandabit, teratur dengan baik, dengan hukum-hukumnya. Wala tadkhuluha sirriyah wal ihtiyalat, agar jangan dimasuki sirriyah, sembunyi-sembunyi, wal ihtiyalat, tipu daya, tipu daya. Dari kata hilah. Hilah adalah mempermainkan ayat atau hadis, mempermainkan dalil-dalil untuk mencocoki hawa nafsu. Itu namanya hilah. Kemarin kita bahas dalam tafsir tentang seorang muhallil menikah dengan pura-pura untuk menghalalkan pada orang yang pertama. Itu disebut hilah. Itu disebut hilah. Maka dalam segala bab, dari bab-bab fiqih, ada ahlul ahwa yang membuat hilah-hilah. Bahkan ada yang mengumpulkannya dalam satu buku. Yang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa buku ini layak dibakar, dibuang, jangan dibaca. Buku ini begini ditahdir habis oleh beliau. Judulnya Al-Hiyal. Judulnya Al-Hiyal. Hilah-hilah. Cara-cara untuk menghindari hukum syariat. Kalau kamu gak mau zakat, begini caranya. Gak kena zakat. Kalau kamu ingin menghalalkan yang sudah pernah ditalak 3, begini caranya. Kalau kamu ingin menikah tanpa wali, tanpa istri, begini caranya. Bikin hila, permainan-permainan di dalamnya. Fahada barakallahu fikum, na'udzubillah, perkara yang madzmumah, yang tercela. Nikah pun, jangan sampai dimasuki sirriya wal ihtiyalat. Bal takun wadihatan alaniyah. Harus nikah itu terang-terangan, jelas. Diumumkan, aku nikahkan si fula, anakku dengan si fulan, dengan saksi-saksi. A'linu an-nikah, kata Nabi. A'linu an-nikah, umumkanlah nikah. Maka ketika seorang bersama istrinya berjalan, wah, si fulan sama perempuan siapa itu? Enggak ada yang curiga. Istrinya, kemarin saya hadir pernikahannya. Iya kan? Tapi kalau sembunyi-sembunyi, yang ini di sana, yang ini di sini pernikahannya, di kamarnya, di hotelnya, bagaimana kita tahu bahwa ini istrinya atau bukan istrinya? Akan terjadi fitnah, fitnah, fitnah. Bahkan yang tidak nikah pun akan berkata, sudah nikah kok kemarin di rumah. Bagaimana? Padahal enggak nikah. Khamilun a'azakumullah, ini bahayanya. Fa innal ankihata min ahammil umur. Karena pernikahan-pernikahan merupakan perkara yang sangat penting. Mengapa? Karena dia merupakan mayan bani alaiha usar. Karena dibangun dengan pernikahan keluarga-keluarga. Akan dibangun dengan pernikahan turunan-turunan. Akan dibangun di atas pernikahan nasab-nasab. Bisa dibayangkan kacaunya nasab, kacaunya turunan, kacaunya keluarga kalau nikah tanpa wali, tanpa saksi. Apalagi kalau nikah sementara, kawin kontrak. Seperti yang diajarkan oleh Syiah Rafidhah. Apa jadinya? Ini anak siapa? Tidak jelas. Turunan siapa? Nasabnya kemana? Akan terjadi kekacauan-kekacauan. Karena dengan nikah dibangun alaiha usharun. Wayanbani alaiha darari. Wayanbani alaiha nasab. Wayanbani alaiha asadda min dalika istibahatul furuj. Karena nikah itu penghalalan kemaluan. Mengerikan sekali kalau main-main. Istibahah al-furuj. Fala budda min ad-dawabit syar'iyyah, maka harus dengan kaidah-kaidah yang syar'i li'aqdin nikah, untuk mengadakan akad nikah. Sebagaimana tersebut dalam hadis-hadis. Wali wa syahidai 'adl. Satu lagi, mahar. Bagaimana dengan mahar? Wa sadaqin qalla aw kathur. Kata beliau, dan juga mahar sedikit ataupun banyak harus. Amma sadaq, adapun mahar dipisahkan sendiri karena memang laisa syartan lakinnahu wajib. Dia bukan syarat. Bukan syarat nikah, tapi wajib. Artinya kalau diadakan akad nikah tanpa mahar, nikahnya sah. Tetapi harus, wajib dia menjanjikan, nanti saya akan bayar nikah maharnya. Ini ketika akadnya tidak harus sebagai syarat nikah, tidak. Lakin yufradu laha sadaqun mathilatiha, tetapi diwajibkan dia membayar sadaqnya, maharnya. Lianna hadha haqqun laha, karena itu haknya para wanita. Tidak boleh nikah dengan menghadiahkan dirinya tanpa mahar, tidak boleh kecuali untuk Nabi. Ini kekhususan Nabi. Qul inna a'udzu billah. Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan dari seorang sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, menyatakan kami duduk-duduk bersama Nabi SAW, tiba-tiba datang seorang wanita menyerahkan dirinya kepada Nabi untuk dinikahi. Kalau menyerahkan dirinya artinya tanpa mahar. Rasulullah SAW melihat, thumma yutati ra'sahu, kemudian menundukkan pandangannya, falam yuridha. Nabi tidak cocok, tidak menginginkannya. Faqala rajulun, berkata seseorang kepada Nabi SAW, zawjniha ya Rasulullah. Karena kelihatannya Rasulullah SAW tidak suka, dia telah nikahkan aku dengannya. Ini biar aku saja yang menikahinya. Qala 'indaka min syai', apakah kau punya sesuatu untuk maharnya? Qala ma 'indi min syai', aku tidak punya apa-apa. Qala wala khatim min hadid, walau khatim min hadid, walaupun cincin besi enggak punya. Wala khatim min hadid, aku enggak punya walaupun cincin besi, tetapi biar aku robek burdahku, jubahku, separuh buatku, separuh buat dia. Karena yang penting adalah menahan dari dingin. Syakka, aku akan belah dua jubahku, jubah baju luar ya, untuk menahan dingin. U'tiha an-nisf wa akhudhu an-nisf, aku berikan sebagi, separuh untuk dia, separuh untuk saya. Qala la, kata Nabi, jangan. Hal ma'aka min al-Qur'an, apakah kau punya al-Qur'an? Qala na'am, iya. Qala idhab faqad zawajtukaha bima ma'aka min al-Qur'an, kalau gitu aku nikahkan engkau dengan apa yang kamu punya dari al-Qur'an. Kita dapatkan dua-duanya. Yang pertama, wanita tadi wahabat nafsaha, menyerahkan dirinya pada Nabi tanpa mahar. Ini boleh untuk Nabi. Tapi ketika sahabat berkata, ya Rasulullah, aku saja nikahi dia, Nabi tidak membiarkan tanpa mahar. Nabi bertanya, hal ma'aka min syai, apakah engkau punya sesuatu? Berarti harus membayar maharnya. Adapun Nabi memiliki kekhususan. Dalilnya dalam surat Al-Ahzab ayat 50, wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin-nabiy in arada an-nabiy an yastankihaha. In arada an-nabiy an yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Dan wanita mukminah yang menyerahkan dirinya kepada Nabi, kalau Nabi ingin untuk menikahinya, dan itu murni untukmu, kata Allah, tidak untuk orang mukmin yang lain. Khalisatan laka min dunil mu'minin, khusus buat kamu, tidak untuk orang mukmin-mukmin yang lain. Al-Ahzab ayat 50. Berarti menikahi wanita tanpa mahar, karena wanita tadi menyerahkan dirinya kepada Nabi, khusus untuk Nabi. Adapun kalau selain Nabi, harus membayarkan maharnya. Tapi bagaimana kalau tidak memiliki wali? Siapa yang tidak memiliki wali? Fasultanu waliyun man la waliya laha. Maka penguasa adalah wali bagi mereka yang tidak memiliki wali. Ini barakallahu fikum adalah perkara yang berkait dengan masalah wali. Dan itu potongan hadis. Itu adalah potongan hadis. Sultan waliyu man la waliya lahu. Artinya sudah sekaligus sebagai dalil. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.